kawin, kawin, kawin. Tidur ada yang ngamanin. Kawin, kawin. Status di KTP nanti jadi kawin. Ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga. Dia lari sama mantan pacarnya. Nanti jadi kawin, hey, kawin, hey, kawin, hey, kawin. Ternyata ternyata semua tak sesuai rencana. Sampai akad pun tiba, calonku tak datang juga. Dia lari sama mantan pacarnya. Sesuai keinginan yang baik, yang setia dan bisa dipercaya, yang amanah patona dan juga istiqomah. La la la la la la, maaf aku tak bisa. La la la la la la la la, maaf aku tak bisa. La la la la la la la la la la la la. Mare.